بأهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Adabul Khidbati wa Zifah Fi Sunnah Al-Mutahharah karya Amr ibn Abdul Mun'in Salim, ada sedikit keterangan tambahan yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan poin yang kemarin kita bahas. Kemarin ada pembahasan tentang mengadakan akad nikah di masjid. Tentang hal ini ada penjelasan atau data yang menarik yang kita dapatkan dari kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Bahasanya mengadakan akad nikah di masjid itu pendapat menganjurkan akad nikah di masjid adalah pendapat mayoritas para ulama. Di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disampaikan istahaba jumhurul fuqaha'i akadan nikahi fil masjidi lil barakati. Mayoritas para ulama fikih menganjurkan mengadakan akad nikah di masjid lil barakati untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua wali ajli suhratihi. Manfaat yang kedua adalah supaya bisa lebih tersebar berita pernikahan. Karena di ruang publik. Lain halnya kalau akad nikah di dalam rumah. Boleh jadi yang tahu cuma segelintir orang saja. Dan disebutkanlah dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'linu hadan nikaha." Umumkanlah pernikahan dan jadikanlah dia di masjid dan tabulah rebana. Wa adafa al-Malikiyah, sedangkan para ulama bermadhab Maliki menambahkan fi ijazatihim li aqdin nikah, mereka membolehkan akad nikah di masjid dengan syarat itu semata-mata ijab kabul. Min ghairi dzikri syurutin, tanpa ada di akad nikah tersebut penyebutan perjanjian pernikahan, tidak pula wala raf'i sautin, tidak pula ada suara keras atau takdiri kalamin atau banyak omong. Jadi cuma murni ijab kabul saja kalau Maliki ya. Tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Wa ila kuriha fihi, jika ada tambahan-tambahan yang lain, tetek bengek yang lain, hukumnya jadi makruh. Ya, maka di sini di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah kita jumpai data bahasanya anjuran melakukan akad nikah di masjid ya, itu bukan hanya pendapat Syafi'iyah yang kemarin kita bacakan, bahkan pendapat mayoritas para ulama fikih. Ya, dan tentu kewajiban kita ya, ketika kita mengambil pilihan pendapat yang berbeda dengan mayoritas para ulama fikih, ya, harus ekstra hati-hati. Ya, tidak boleh gegabah, bahkan oleh karena itu dan ini menjadi faktor pendorong untuk semakin mendorong kita untuk menyikapi bab ini dengan tepat dan tidak tepat, pendapat yang tepat dan tidak tepat, dan tidak memasukkannya ke dalam bab bid'ah dan tidak. Oleh karena itu perkataan penulis yang menyampaikan bahasanya meyakini dianjurkannya akad nikah di masjid itu sebagai satu hal yang nilainya bid'ah, ini satu hal yang kurang tepat atau sangat kurang tepat menimbang bahasanya hal ini adalah ini pendapat jumhur fuqaha, mayoritas para ulama fikih. Jadi kemarin kita bacakan Syafi'iyah, kemudian tadi ada kutipan dari Malikiyah, ini kemudian dari Hanafiyah. Nah ini ya, maka yang menyelisihi jumhur dalam hal ini wallahu a'lam mungkin Hanabila atau sebagian Hanabila. Kemudian kita lanjutkan di halaman 72. Qala al-musannif hafizallahu taala istihbabun nikahi fi Syawal, anjuran untuk menikah di bulan Syawal. Dianjurkan bagi seorang untuk menikah di bulan Syawal berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku ini di bulan Syawal, wa nabi dan satu rumah denganku di bulan Syawal. Dan manakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih beruntung indahu, ya, dalam hati nabi, pada diri nabi dibandingkan diriku. Dan adalah ibunda Aisyah menyukai antutukhal, dimasukkan, maksudnya ditemukan nisa'uha, perempuan-perempuan dari keluarga besarnya dimasukkan, maksudnya dipertemukan dengan suaminya fi Syawal, di bulan Syawal. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan fihi isi hadis ini anjuran untuk menikahkan, wa tazawwud dan menikah, wa dukhul dan masuk dalam pengertian ditemukan dengan suaminya di bulan Syawal. Wa qanna sa ashabuna, dan ashab yaitu para ulama Syafi'iyah menegaskan dianjurkannya hal ini, dan mereka berdalil dengan hadis di atas. Dan ibunda Aisyah bermaksud dengan perkataan ini radda makanat al-jahiliyatu alaih, menyanggah keyakinan jahiliyah dan khayalan sebagian orang awam di zaman ini, zamannya Imam Nawawi, yang tidak menyukai at-tazawud, menikah, wa tazwid dan menikahkan, wa dukhul dan mempertemukan pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki di bulan Syawal. Wa hadza batilun la asla lahu, keyakinan semacam ini, khayalan semacam adalah batil, tidak ada dasarnya. Dan ini adalah di antara jejak-jejak jahiliyah yang masih tersisa. Karena dulu orang-orang jahiliyah punya tiarah, anggapan sial, bidzalika, dengan akad nikah di bulan Syawal. Lima fi ismi Syawal, kenapa timbul tatayur? Karena nama bulan Syawal min asyalah wa rafa, Syawal itu punya makna arafa, naik atau meninggi. Dan asyalah, salah tidak ada di kamus. Terus sebagai pembanding dan pelengkap, saya ingin bacakan syarah Sahih Muslim, karena hadis Sahih Muslim tadi. untuk hadis perkataan Ibunda Aisyah di atas. Jadi kitab Al-Bahrul Al-Muhit Al-Sajjaj syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, ya, terdapat sejumlah penjelasan untuk hadis ini sebagai berikut. Dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal wa banabi. Banabi itu bibna'il fa'il. Bacanya adalah bina'ul fa'il, berarti bana. Maknanya dakhalabi, yaitu Nabi satu rumah denganku fi Syawal, bulan Syawal. Syawal itu tasdidil waw, wawunya ditasdid. Kata Al-Fayyumi, Syawal adalah bulannya Idul Fitri, jamaknya Syawalat dan Syawawil. Kalau Ibnu Faris mengatakan banyak orang beranggapan bahasanya Syawal itu diberi nama Syawal li'annahu wafaqa, karena dia bertepatan dengan waktu tashulu fihi al-ibil. Ya, kalau salai sulu sendiri maknanya diantaranya adalah naik atau mengangkat. Yang kita lihat lebih lanjut, Ibnu Mandzur mengatakan Syawal adalah salah satu nama bulan setelah bulan Ramadhan. Qila sumya bi tashwili labanil ibil wa tawallihi wa idbarihi. Nah, kenapa Syawal itu disebut Syawal? Perkataan Ibnu Mandzur di lisanul Arab atau kutipan di lisanul Arab, ada yang menjelaskan bahasanya Syawal disebut Syawal karena tashwil labanil ibil. Tashwil maknanya tawallihi wa idbarihi, mengeringnya susu unta. Ya, tinggal sisa-sisanya. Wa kadzalika halu al-ibil fi shiddatil hari wa inqita'i ar-rutbi, demikianlah kondisi unta ketika cuaca sangat panas dan rutab sudah habis. Ya, wa qala al-Fara', sedangkan al-Fara' mengatakan Syawal disebut Syawal li sawalanin naqati fihi bidhanabihi, karena unta-unta betina itu mengangkat ekor-ekornya. Jadi bulan itu jamaknya Syawawil dan Syawalat. Wa kanatil arabu tatayyaru min aqdin nikahi fihi, orang Arab punya anggapan sial akad nikah di bulan Syawal. Wa taqul, orang Arab mengatakan innal mankuhata tamtani'u min nakihiha, perempuan yang dinikahi itu menolak untuk didekati oleh lelaki yang menikahinya, kama tamtani'u taruqatul jamali idza laqihat. Ini sebagaimana ditolaknya kedatangan unta pejantan idza laqihat, jika unta betina tersebut telah dikawini, wasalat bidzanabiha, kemudian dia menaikkan dan meninggikan ekornya. Lantas Nabi SAW membatalkan anggapan sial orang Arab ini, intah sekian dari lisanul Arab. Ini maka ada dua penjelasan tentang kenapa Syawal disebut Syawal. Penjelasan yang pertama, yang tadi dikatakan qila, itu disebut demikian karena di bulan Syawal bertepatan dengan kondisi susu-susu unta itu mengering, sehingga tinggal sisa-sisanya. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan Syawal di sini adalah maknanya unta-unta betina menegangkan ekornya, menaikkannya, meninggikannya, pertanda dia tidak mau lagi dikumpuli. Tidak lagi mau dikumpuli oleh unta pejantan. Nah, karena itu karena penjelasan yang kedua ini, kemudian orang Arab punya tatayur, punya tiara. Orang Arab jahiliyah punya anggapan tentang jeleknya akad nikah di bulan Syawal. Tadi dikatakan nanti berdampak pihak perempuan yang dinikahi tidak mau. Tidak mau nyaman dan dikumpuli oleh lelaki yang menikahinya. Kemudian Ibnu Aisyah mengatakan fa yunisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka manakah di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha. Ahdha isim tafdil dari kata-kata hadwah. Hadwa dari kata-kata hadhiya yahdha, itu maknanya idza ahabbuhu wa rafa'u manzilatahu, mencintai dan meninggikan kedudukannya. Maka perempuan itu disebut hadhiya idza kanat inda zaujiha kadzalik, jika di hati suaminya dia demikian dicintai dan menempati posisi yang tinggi di hati suaminya. Inda sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak ada satupun yang lebih beruntung di pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan diriku. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, satu rumah denganku juga bulan Syawal. Fa batala bidzalika makana yasumul jahiliyatu, maka batallah anggapan jahiliyah yang tasya'um, yang merasa sial nikah di bulan Syawal. Abu Abbas Al-Qurtubi pensyarah Sahih Muslim mengatakan hanyalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hal tersebut untuk menyanggah ini perkataan orang yang tidak menyukai akad nikah di bulan Syawal dan beranggapan sial dengan bulan Syawal. Kenapa ada timbul anggapan sial nikah di bulan Syawal? Min jihati anna Syawal, menimbang bahasanya Syawal itu diambil dari kata-kata syaul wa arafu, yaitu naik atau mengangkat wa minhu salatin naqatu bidzanabiha, contohnya kata-kata salatin naqah artinya unta betina tersebut menegangkan dan menaikkan ekornya. Wa qad ja'aluhu, dan mereka menjadikan hal ini kinayatan sebagai kinayah simbol anil halaki, kebinasaan. Idh qalu, mereka orang Arab mengatakan syalat na'amatuhum ay halaku. Maka syala yasulu itu bisa maknanya halaku, binasa. Faka'annahu, maka seakan-akan mereka orang Arab jahiliyah, mereka punya anggapan annakula man tazawaja fi syawal minhunna, bahasanya setiap orang yang menikah di bulan syawal, maka syala asyananu bainaha wa baina zawji, maka akan tinggi kebencian antara dia dan suaminya. Au syalat nufratu, atau tinggi rasa tidak sukanya, sehingga tidaklah terwujud bagi perempuan tersebut hatwatun indahu, rasa cinta dan kedudukan mulia di hati suaminya. Oleh karena itu Ibunda Aisyah membantah hal ini dengan mengatakan, siapakah perempuan yang lebih Nabi cintai dibandingkan diriku? Artinya nikah di bulan Syawal tidak membahayakanku dan tidak mengurangi keberuntunganku di hati Nabi. Kemudian Abu Abbas Al-Qurtubi, beliau ulama Spanyol di zamannya, mengatakan dan wa min hadzan nawai, dan termasuk hal ini tidak disukai orang-orang bodoh di negeri kami, tidak di zaman ini tidak menyukai akad nikah di bulan Muharram. Maka Abu Abbas Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim, beliau ulama Spanyol dan pakar hadis, dan beliau guru dari Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis tafsir Qurtubi. Ya, beliau mengatakan di masyarakatnya ada anggapan jangan nikah di bulan Muharram, di bulan Suro, pasti sama dengan Jawa berarti. Maka di zaman itu, di zaman beliau, masyarakat kaum muslimin yang di Spanyol atau sebagian dari mereka punya anggapan semacam ini, jangan nikah di bulan Suro, di bulan Muharram. Oleh karena itu kemudian beliau mengatakan bal yambaghi ayutayammanu bil aqdi wadukhuli fihi, karena ada itikad tidak boleh nikah di bulan Muharram, maka sepatutnya dianggap berkah hendaknya seorang muslim berkeyakinan berkah akad nikah dan ketemu dengan istri fihi di bulan Muharram. Tamasukan bima azzamallahu wa rasuluh min hurmatihi, karena memegangi bahasanya Allah dan Rasulnya memuliakan bulan Muharram. Ditambah radda'anil juhal an jahalatihim, untuk menyanggah anggapan tidak benar orang-orang yang bodoh tentang bulan Muharram. Sekian dari kutipan dari Al-Mufhim. Ya, maka ada penjelasan yang kedua tentang kenapa timbul anggapan sial nikah di bulan Syawal oleh orang-orang jahiliyah. Maka tadi di yang kita baca di lisanul Arab, yang kita bacakan di lisanul Arab, hubungannya adalah mereka beranggapan bahasanya perempuan yang dinikahi di bulan Muharram, di bulan Syawal, itu tidak nyaman dan tidak suka di menolak untuk dikumpuli oleh suaminya. Karena ketika karena ini Syawal yang maknanya adalah unta-unta betina menegangkan ekornya, tanda tidak mau lagi dikumpuli oleh unta pejantan. Itu dari di lisanul Arab. Sedangkan di kitab Al-Mufhim, penjelasan dari Abu Abbas Al-Qurtubi, karena syala itu maknanya binasa, bisa bermakna binasa. Syalat na'amatuhum, itu halaku. Dan syalat an-naqah bidhanabiha, unta betina itu menegangkan ekor-ekornya, itu kinayah, bahasa kiasan yang maknanya adalah kebinasaan. Nah, kenapa makna asal syala kan tinggi, naik. Maka tadi oleh Abu Abbas Qurtubi dijelaskan, seakan-akan mereka beranggapan setiap orang yang nikah dengan seorang yang menikah di bulan Syawal, maka akan naik dan meninggi rasa benci di antara keduanya. Nufrah, rasa tidak suka antara pasangan suami istri. Ya, kemudian fawaid hadis ini, ya, yang pertama tadi telah kita baca di perkataan An-Nawawi, anjuran menikah di bulan Syawal. Yang kedua, semangat Nabi untuk menghapus jejak kemusyrikan dan keyakinan jahiliyah, di mana Ibunda Aisyah menikah di bulan Syawal dan Nabi satu rumah dengan Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Dan demikian juga Ibunda Aisyah sangat menginginkan agar perempuan-perempuan keluarga besarnya itu dipertemukan di bulan Syawal. Nisa'aha itu maknanya nisa'a kaumiha. Perempuan-perempuan dari kaumnya, dari sukunya. Dan pelajaran yang lain, yang ketiga, sepatutnya orang yang berilmu, orang yang mengajak da'i, yang mengajak pada kebaikan, bersungguh-sungguh menghilangkan kebiasaan manusia, yaitu berupa yaitu anggapan sial untuk bulan-bulan tertentu, hari tertentu atau pesan tertentu, karena ini adalah di antara jejak kemusyrikan. Itu tentang hadis ini. Kemudian kita kita berpindah kepada bab selanjutnya. Tajlatul arus, mendandani pengantin indal bina di hari dia akan diperjumpakan, dipertemukan dengan suaminya, fikih dan adabnya. Tahiyatul arus, mempersiapkan pengantin, wa tajliyatuha, dan mendandaninya. Dianjurkan untuk menata atau menyiapkan pengantin dan mendandaninya, wa tazyin, dan mendandaninya, qabla an tuzafa ila zaujiha, sebelum dipertemukan dengan suaminya, sebelum satu kamar, sebelum ngamar dengan suaminya. Liyaqa minha ala ma yuhabbibuhu fiha, supaya suaminya itu mendapatkan minha dari istrinya pada saat pertemuan yang pertama dan malam pertama, maka ada kesan indah di awal perjumpaan. Ma yuhabbibuhu, sesuatu yang menyebabkan si suami ini betul-betul mencintai fiha istrinya. dan membuat semangat si suami untuk mempertahankan si istri bersamanya. Wa yadullu ala dhalik, dan dalil tentang hal ini hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berumur genap 6 tahun dan satu rumah denganku, dan aku wanita berumur 9 tahun. Qalat Aisyah mengatakan, kami tiba di Madinah dan aku sakit selama 1 bulan. Kemudian fawafa sya'ri, rambut kepalaku itu memenuhi jumaimah. Ini ukuran panjang rambut tertentu. Fa'atatni umun ruman. Ini mendatangiku. Ini sedangkan aku wa'ana ala arjuhah. Sedangkan aku sedang mainan ayun-ayunan. Wa ma'i suahibi, dan aku bersama kawan-kawanku. Umuruman berteriak memanggilku, lantas aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan dengan diriku. Ternyata beliau memegangi tanganku, kemudian fa'awqafatni alal babi, lantas beliau umuruman ini menghentikanku di depan pintu. Fa'kultul, lantas aku mengatakan ha hatta dhahaba nafsi, sehingga hilanglah diriku karena kaget, kok ada suasana yang aneh. Fa'adghalatni baitan, umuruman memasukkanku di satu ruangan. Fa'idha niswatun al-ansar, di situ terdapat banyak perempuan ansar, ini ramai sekali. Fa'kulna, lantas perempuan tersebut mengatakan alal khairil wal barakah, ala khairin ta'irin, ala khairi ta'irin, sebaik-baik nasib, ta'irin disini artinya nasib, alal khairil wal barakah, semoga berada dalam kebaikan dan keberkahan, semua pada mendoakan. Masuk satu ruangan, banyak orang-orang dewasa, perempuan-perempuan dewasa, semua pada kemudian mengucapkan selamat. Fa'aslamnani ilaihinna, maka mereka menyerahkanku kepada mereka-mereka, lantas mereka membasuh rambut kepalaku, dikeramas. Wa'aslahnahu, kemudian mereka dandani Maka kemudian dikramasi, kemudian disisiri. Falam yura'ni, maka tidaklah membuat kaget diriku kecuali dan Rasulullah. Illa kecuali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha. Lantas mereka menyerahkanku kepada Nabi. Jadi maka acara dipertemukan dengan suaminya itu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Tiba-tiba pas lagi asik main ayun-ayunan itu tiba-tiba dihentikan acara mainnya. Jadi Dan saya ingin bacakan syarah hadis ini dari kitab Al-Bahru Al-Muhit As-Saddad dari An Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tazawwajani. Tazawwaja di sini maknanya akad nikah. Jadi di Mekah sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku li sitti sinina, dalam umur 6 tahun. Artinya di tahun ke-6 dari kelahiranku. Namun ada versi yang lain, Rasul menikahi Ibnu Aisyah wa ya bintu sab'i sinina, umur 7 tahun. Maka dua versi ini gimana komprominya, kata An-Nawawi, annahu kana laha sittun wa kasrun. Jadi umur Ibunda Aisyah ketika itu 6 lebih. 6 tahun lebih sekian bulan. Maka mengatakan 6 ya betul, mengatakan 7 karena digenapkan ke belakang juga betul. Wabah Nabi Bilbina Ilfa'il Ad-Dakhulabi Wakana Dhalika Bilmadinah. Bina ini terjadi di kota Madinah di bulan Sawal tahun pertama Hijriah. Namun ada yang mengatakan tahun kedua Hijriah. Al-Fayyumi mengatakan Bana ala ahlihi Dakhulabiha. Mana asail bina di sini adalah Dakhulabiha. Ini bertemu dengannya. Wa asluha anna rajula kana idza tazawwaja bana lil arsi khiba'an jadidan wa amarahu bima yahtaju ilaihi aw buniya lahu takriman. Ini jadi asal-muasal makna bina, ada penjelasan dari Al-Fayyumi. Asal-muasalnya dulu orang Arab, jika dia menikah, maka dia akan membangun lil-irsi untuk acara manten, khiba'an jadidan, satu tenda baru. Maka dia akan pasang tenda baru. Atau wa amara kemudian dia isi tenda tersebut, bima yahtaju ilaihi, apa yang dia butuhkan. Maka si laki-laki itu pasang tenda atau buniyah lahu. Ini bisa jadi dia yang masang, bisa jadi keluarganya sebagai bentuk pemuliaan. So maka surah kemudian banyaklah hal ini terjadi dan dilakukan hatta kunya bihi anil jima. Kemudian lama-lama kalimatnya jadi mengalami perluasan. Terjadi perluasan makna, bina di maknanya adalah al-jima, dikumpuli. Malam pertama dikumpuli. Nah, bina disebut bisa bana alaiha dan boleh bana biha. Jadi kenapa kok malam pertama itu disebut dengan sebutan bina? Asal muasalnya adalah dari kebiasaan orang Arab jahiliyah, tradisi orang Arab jahiliyah, seorang laki-laki ketika dia nikah, maka dia bikin pasang kamar atau membuat kamar baru, atau tadi disebut dengan pasang tenda, dan tendanya dilengkapi macam-macam. Nah, di tenda tersebut dia nanti akan sekamar dengan istrinya dan ngumpuli pertama kali istrinya. Nah, akhirnya jadi disebut bina, yang artinya membangun. Apa sih yang dibangun? Yang dibangun tadi tenda. yang dibangun tenda. Setelah itu mengalami perluasan makna, jadilah bina yang anak man asalnya membangun, jadi al-bina artinya adalah al-jima', hubungan biologis yang pertama kali terjadi antara seorang seorang laki-laki dengan istrinya. Maka binaknya wa ana bintu tis'i sinina, aku berumur 9 tahun. Aisyah mengatakan faqadimna, dalnya di kasrah al-Madinah, fa wuqi'tu, bacanya wuqi'tu syahra, bina majhul. Ya, wuqi'tu artinya aku terkena wa'kun. Wa'kun adalah alamul huma, rasa sakit karena demam. Ka'al wa'ku itu artinya siddatul hari, ya, panas yang sangat tinggi. Ya, maka fawqi'tu syahra, aku sakit demam selama 1 bulan. Dan ini adalah di awal kedatangan mereka di kota Madinah. Dan ini waktu berbarengan dengan demamnya Abu Bakar. Wa qabla ayyada'u nabi, dan ini terjadi sebelum Nabi mendoakan kota Madinah agar bersih. Kemudian demamnya Nabi pindah, Nabi berdoa pada Allah agar demam yang endemik di kota Madinah itu dipindah ke daerah Juffah. Setelah Nabi berdoa, maka Allah kabulkan doa Nabi. Setelah 1 bulan, fawafa sya'ri. Wafa maknanya kamula. Ini lengkap atau sempurna syari rambut kepalaku. Jumaimah. Jumaimah bentuk tazhir dari jumah. Jumah adalah rambut kepala yang anazil ilal udhunaini. Yang bisa menjulur sampai 2 telinga atau semacam itu. Artinya rambut Ibunda Aisyah itu sudah lumayan panjang. Ya, rambut bagian depannya jika disisir ke belakang itu bisa sampai daun telinga. Sebelumnya rontok disebabkan karena demam. Ya, dan cuma itu rambut yang sampai ujung daun telinga. Sehingga lengkapnya hadis harusnya, aku jatuh sakit selama 1 bulan, rontoklah rambut kepalaku. Tsumma bari, itu kemudian aku sembuh. Ketika setelah sembuh, kemudian rambut itu mulai banyak sampai seujung daun telinga. Sehingga wafa, di Fathul Bari disampaikan, wafa maknanya kathuro. Syari, maka rambut kepalaku itu tumbuh lebat. Maka Ummu Uman mendatangiku, kata Imam Nawawi, hiya Ummu Aisyah. Ummu Uman ini ibu kandungnya Aisyah. Dan Aisyah itu beda ibu dengan Asma. Umuruman ada yang membaca bidhommi ra, ra-nya di dhamma, inilah yang terkenal. Dan ada yang membacanya dengan memfatkah ra, ay rauman, ummu rauman. Umuruman atau ummu rauman itu nama aslinya Zainab, Zainab binti Amir. Di samping Umuruman ini ibunya Aisyah, dia juga ibunya Abdurrahman. Ini saudarinya Aisyah. Umuruman ini meninggal dunia tahun sanata sittin. Ini tahun 6 Hijriah. Ya, maka Al-Qurtubi mengatakan Umuruman nama aslinya Zainab binti Amir, istrinya Abu Bakar, ibu dua anaknya Abu Bakar, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Ini anaknya cuma Aisyah, cuma dua saja. Dari Umuruman ini Abu Bakar punya dua anak, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Aslamat wa hajarat, masuk Islam dan berikut berhijrah, wafat di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika wafat, Nabi yang turun di liang lahatnya dan memohonkan ampunan untuknya. Wa ana ala arjuha, dan aku ketika itu sedang main ayun-ayunan. Oh, bukan ayun-ayunan, maaf, jungkat-jungkitnya. Wa ana ala arjuha. Arjuha maknanya khusbah, kayu yang dipakai mainan oleh anak-anak, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kecil. Yakunu wasatuha ala makanin murtafi', kayu tersebut tengahnya diletakkan di sesuatu yang tinggi, kemudian mereka anak-anak ini menduduki dua ujungnya, kemudian mereka gerak-gerakkan sehingga yang satu naik, yang satu turun, jungkat-jungkitnya. Qurtubi mengatakan arjuhah adalah khusbah kayu yang dinaiki dua ujungnya oleh dua anak kecil, sehingga yang satu lebih berat daripada yang lain terkadang, dan sebaliknya. Namun ada pendapat yang lain tentang makna arjuhah. Wa yuqal arjuhah hablun yu'alaq. Pendapat yang lain mengatakan arjuha itu tali yang digantung. Fayakabuhu asibian, lantas dinaiki oleh anak-anak. Yal'abuna alaihi, dia main dengannya. Demikian penjelasan Al-Mundhiri Asy-Syafi'i. Berarti ada dua pendapat tentang man arjuha. Kalau penjelasan yang pertama tadi, arjuha itu jungkat-jungkit. Penjelasan yang kedua, ayunan. Tali yang digantung, kemudian kemudian diduduki, kemudian yakabu asibian. Ya, berarti dimaknai jungkat-jungkit bisa, bisa dimaknai ayunan juga bisa. Wa ma'i sawahibi, dan bersamaku kawan-kawanku. Fasarahat bi ay sahat siyahan muz'ajan. Maka Umuruman memanggil yang bikin kaget, keras sekali. Maka aku mendatangi Umuruman, aku tidak tahu apa yang dia inginkan untuk diriku. Yaitu aku tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Umuruman dariku dengan panggilannya. Ternyata Umuruman memanggil, yaitu ibuku memegangi tanganku, kemudian ya, menghentikanku alal bab, di depan pintu. Yaitu di pintu-pintu Allah, di babul bait adalah pintu rumah, di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah tersebut adalah rumah Abu Bakar sebagaimana dilihat dalam keterangan Imam Ahmad. Fakultu, maka aku mengatakan ha ha bitakrar. Ha-ha ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh al-mabuhur, oleh orang yang bingung, sehingga kemudian dia berada dalam, sehingga dia kembali dalam kondisi tenang, untuk menenangkan diri. Hah, ada apa ini? Ada apa ini? Qurtubi mengatakan ha-ha di sini adalah menceritakan perkataan orang yang kebingungan, yang sempit napasnya. Kenapa demikian? Karena Ibunda Aisyah tadi sedang main jungkat-jungkit, kemudian diteriaki dengan teriakan yang bikin kaget, kemudian datang cepat-cepat, maka napasnya sempit karenanya, dan dia bingung setelah itu, dan dia bingung. Hatta dhahaba nafasi, bacanya nafasi, bifatil fa, bukan nafsi namun nafasi. Ya, maka dia tersengal-sengal, karena habis main jungkat-jungkit, dan lari, dipanggil diterai kaget, lari cepat-cepat, tentu napasnya tidak teratur. Hatta dhahaba nafasi, sehingga hilanglah napasku yang tersengal-sengal, yang tidak beraturan. Lantas umuruman masukkanku dalam satu baitan di dalam rumah. Fa'idha tiba-tiba niswatun banyak perempuan. Minal ansar, dari ansar, mereka semua mengatakan alal khairil wal barakah. Yaitu maksudnya ucapan doa keberkahan untuk pengantin, ala khairi ta'irin. Ta'ir di sini maknanya hadzu, keberuntungan. Ya, maka sebaik-baik keberuntungan. Sehingga makna ala khairi ta'irin ay ala afdali hadzin wa barakatin, mendapatkan sebaik-baik keberkahan. Di kitab Al-Masyariq disampaikan alal khair wal barakah ala khairi ta'irin, itu artinya doaun bisa'adah, doa supaya bahagia. Jadi maknanya adalah semoga hidup bahagia. Wa aslu istimaliha, dan asal muasal penggunaannya, minta fa'ilil Arab bitair, dari anggapan optimisnya orang Arab dengan burung. Ya, maka kata-kata tairin di sini kesebagian kata Qurtubi adalah bentuk tafa'ul al-hasan, optimis yang bagus dan perkataan yang baik, bukan tiarah yang terlarang. Fa aslamatni ay dafa'atni ummi ilaihin. Aslamatni itu fa'ilnya ummi. Ibuku umuruman menyerahkanku kepada mereka, perempuan-perempuan ansar. Mereka menyuci atau kemudian membasuh rambut kepalaku dan mendandaniku. Aijahazani lidukhul. Mendandaniku, menyiapkan diriku untuk berjumpa dengan Nabi SAW dengan status pengantin. Lianna dhalika, karena hal tersebut, yaitu didandani, itu akan lebih membuat dicintainya seorang perempuan oleh suaminya. Nah, kenapa diserahkan pada banyak perempuan, perempuan ansar? Maka hal ini, tindakan ini mengandung iklanin nikah, pengumuman pernikahan. Dan karena banyak adanya banyak perempuan ini, perempuan-perempuan ini yang menenangkan, ya, punya manfaat menenangkan, kemudian memberikan arahan dan memberikan pengajaran gimana adab ketika ya, dalam bahasa kita malam pertama dengan suami, berjumpa dengan suami. Falam yaru'ni, bacanya falam yaru'ni, maknanya lam yufaji'ni, tidaklah membuat diriku kaget. Dari kata-kata ra' artinya faza, ya kaget, ketakutan. Ya. Dan kata-kata ra' ini digunakan untuk setiap perkara yang tiba-tiba datang, boleh jadi kebaikan, boleh jadi ya kejelekan. Ya, maka artinya lam yufzi'ni, tidaklah mengagetkanku satupun kecuali masuknya Nabi ke kamarku. Kanat bidzalika anil mufaja'ati bidukhul, ini bahasa kinayah yang artinya tiba-tiba masuk, ala ghairi alimin bidzalika, tanpa diberitahu terlebih dahulu. Setelah siap, Ibu Aisyah itu di dalam satu kamar. Nah, kemudian wanita-wanita Ansar ini pada pergi, tidak diberitahu nanti akan ada orang datang. Maka Aisyah kaget karena tiba-tiba Nabi masuk. Nah, karena tidak diberitahu terlebih dahulu. Ila wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha di waktu duha. Fa aslamnani ilaihi, mereka menyerahkanku kepada Nabi. Ya, pelajaran yang terkandung di sini fihi jawazuz zifaf, bolehnya kegiatan atau zifaf. Ya. Ya, yaitu berdandan untuk ditandani untuk dipertemukan, wadakhul bil arusi naharan, kemudian kumpul dengan dipertemukannya pengantin di siang hari, wawa, dan pertemuan atau ngamarnya pengantin itu boleh malam hari dan boleh ataupun siang hari. Wahtajabi al-Bukhari fid dukhuli nahara, hadis yang kita baca ini jadikan dalil oleh Imam Bukhari, bolehnya ad-dukhul nahara, pertemuan pengantin itu di siang hari. Bukhari punya judul bab, babul bina ibn nahar, bab bina yang dilakukan di siang hari. Ya, untuk kandungannya, fawaidnya akan kami bacakan di pertemuan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.